Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu, pada pelajaran hadis kitab Umdatul Ahkam terkait dengan bab al-adzan dan juga al-iqamah, pada pertemuan yang lalu di hadis yang ke-64 kita telah membaca hadis yang terakhir dalam bab al-adzan dan juga al-iqamah. Tentang bagaimana kaifiyah atau tata cara menjawab adzan. Dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Apabila di seorang kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh al-muadzin, kecuali kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kalimat hayya 'ala, baik itu hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah, cara menjawabnya berbeda. Tidak sama seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullahu taala. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dalam hadis ini kata sahabat Umar, thumma qala hayya 'ala shalah, qala la haula wa la quwwata illa billah. Ini kaifiyah ketika kita mendengar kalimat hayya 'ala. Jawabannya adalah apa? La haula wa la quwwata illa billah. Nah, karena bacaan hayya 'ala itu tidak sesuai bagi orang yang mendengar ya, ketika disebutkan sama, ya, ketika dijawab dengan sama apa yang dibaca oleh muadzin. Karena muadzin di sini memerintahkan atau mengajak untuk sholat. Kalau kita jawab dengan jawaban yang sama, kita kembali mengajak muadzin tersebut untuk sholat. Tetapi yang sesuai adalah dengan apa? Hauqalah atau bacaan hauqalah. La haula wa la quwata illa billah. 6. Hanya dengan pertolongan dan kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala sajalah kita dapat melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Itu maksudnya. Maka ketika muadzin mengajak hayya ala sholat, ya, atau mengucapkan hayya ala falah, lebih pasnya sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjawabnya adalah la haula wala quwata illa billah. Nah, hanya dengan pertolongan dan kekuatan dari Allah sajalah kita dapat melaksanakan dan memenuhi panggilan untuk salat berjamaah di masjid. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada pembahasan dalam kitab Bulughul Maram. Dalam hadis Bulughul Maram disebutkan pula hadis yang terkait dengan ini, ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab Bulughul Maram, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumun nida' faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mendengar an-nida', panggilan azan, maka ucapkanlah semisal apa yang diucapkan oleh muadzin. Nah, walil Bukhari an Muawiyah mithluhu, dan dalam riwayat Al-Imamul Bukhari dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anha, mithluhu, semisal hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan, wali Muslimin an Umar fi fadlil qawli kama yaqulul muadzin kalimatan kalimatan siwa al hayya alaitaini. Dan dalam riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Umar tentang keutamaan ucapan sebagaimana ucapan muadzin, kalimatan kalimatan, kata demi kata, kecuali al hayya alaitain, kecuali kalimat apa? Hayya ala, baik itu hayya ala sholat atau hayya ala falah, maka ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Nah, ikhwani fiddin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah azza wajal, di dalam hadis ini terdapat isyarah, terdapat dalil disyariatkan bagi pendengar suara azan, ya, untuk mengucapkan sebagaimana apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali hayya 'alatain. Nah, kecuali hayya 'alatain, maka mengucapkan dengan al-hawqalah. Nah, dalam ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar, wali Muslimin an Umar fi fadlil qawli, dan dalam riwayat Muslim dari sahabat Umar bin Khattab tentang keutamaan ucapan, apa yang dimaksud dengan keutamaan di sini, ya, keutamaan mengucapkan semisal apa yang diucapkan muadzin, artinya keutamaan menjawab azan. Apa keutamaannya? Datang sebuah riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, salah satu keutamaannya disebutkan dalam hadis itu, man qala hadza dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan ini, yakni mengucapkan semisal apa yang diucapkan oleh muadzin, maka ia akan masuk ke dalam al-jannah. Barakallahu fikum. Sebuah amalan yang ringan, tapi dibalas oleh Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu yang agung atau sesuatu yang besar. Maka dari itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kami wasiatkan untuk diri kami pribadi dan juga kepada antum para pendengar, untuk tidak bermudah-mudahan meninggalkan kesempatan menjawab azan. Ya. Kesempatan yang ringan diamalkan akan tetapi datang dengan keutamaan yang besar nilainya. Sehingga ketika kita mendengar panggilan azan, maka kita jawab. Ya, kita jawab, kita berupaya untuk meninggalkan kesibukan kita sementara waktu. Baik itu ketika itu kita masih berbincang, ya, di telepon ataukah berbincang di WA ataukah berbincang dengan bertatap muka, maka kita tinggalkan sejenak kesibukan kita saat itu, jawablah azan, ya, jawablah azan. Kalau ada yang bertanya apakah boleh bagi orang yang mendengar azan kemudian dia berbincang atau berbicara, ya, ketika azan sedang berkumandang. Ya, apakah boleh berbincang ketika azan sedang berkumandang? Nah, maka ketika pertanyaan apakah boleh ataukah tidak boleh, maka jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh, akan tetapi diupayakan ketika kita memang berbincang itu adalah perkara yang sangat penting saat itu, mau tidak mau harus berbincang, maka diupayakan juga dijawab azan apa yang didengarnya. Ya. Tentunya yang lebih afdal kita berdiam sejenak kemudian kita mendengarkan, ya, diam dan mendengarkan azan tersebut. Kemudian kita menjawabnya dengan tadabbur, ya, mentadabburi kalimat demi kalimat yang kita ucapkan sebagaimana muadzin berkumandang. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, ada satu permasalahan mungkin yang juga perlu untuk dibahas, ya, secara singkat, yaitu tentang hukum menjawab azan. Ternyata hukum menjawab azan ini terjadi khilaf di antara para ulama. Ya, apakah menjawab azan itu hukumnya wajibah ataukah mustahabbah atau sebatas perkara yang sunnah? Kalau wajib, tentunya ketika kita tidak menjawab azan, kita akan berdosa. Ya, itu jika hukumnya wajib. Tapi kalau mustahabbah, ketika seorang itu meninggalkannya, maka dia tidak terkenai dosa. Maka apa hukum menjawab azan itu? Sebagian para ulama mengatakan bahwa menjawab azan itu hukumnya wajib. Dalilnya adalah zahir konteks dari hadis ini. Zahir konteks hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu." Ya. "Idza sami'tumun nida faqulu." Apabila kalian mendengar panggilan azan, hendaknya kalian mengucapkan. Ada kata perintah di situ. Nah, dalam kitab Umdatul Ahkam dengan kalimat yang berbeda tapi semakna sebenarnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Apabila kalian mendengar al-muadzin, yakni muadzin berkumandang atau azan berkumandang oleh seorang muadzin, faqulu, inti syahid dari pendalilan yang mengucapkan atau yang berpendapat bahwa hukum menjawab azan itu hukumnya wajib adalah adanya fi'lul amr, adanya fi'il amr faqulu, hendaknya kalian mengucapkan. Ya, ini pendapat yang pertama dari kalangan para ulama. Adapun jumhurul ulama, mayoritas para ulama menyebutkan bahwasannya hukum menjawab azan itu adalah mustahab, sunnah. Jika dikerjakan dia dapat ajr, jika tidak dia tidak mendapatkan apa-apa. Apa sisi pendalilannya? Yakni melihat fadail atau fadilah, keutamaan-keutamaan yang apa? Yang mutarattibah. Ya. Yakni keutamaan-keutamaan yang ada yang disebutkan di balik seorang menjawab adzan itu. Apa di antaranya? Dukhulul jannah, masuknya dia ke dalam jannah, dan juga asy-syafa'ah. Nah, yang juga dia akan mendapatkan syafa'ah. Barakallahu fikum. Berkata Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, ya, terkait dengan hukum al-adzan, hukumnya adalah mustahab. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, kata beliau, bihadza qala Syafi'iyyah wa ba'du ulama'ina al-Hanafiyyah. Naam. Yang dimaksud jumhur ulama, mayoritas para ulama di sini adalah ulama-ulama dari kalangan Syafi'iyyah dan sebagian dari ulama-ulama kami yang bermadhab Hanafiyyah. Ya. Naam. Dan ulama di masa ini, ulama di masa ini adalah Asy-Syaikh Al-Albani dan juga Asy-Syaikh Ibnul Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti', ya, kata beliau, inda qalil mu'allif yusannu li sami'ihi mutabi'atuhu sirra. Disunnahkan bagi seorang yang mendengar azan untuk mengikutinya sirra, secara pelan suaranya. Jadi enggak keras seperti orang yang azan. Yang dimaksud faqulu mithla ma yaqul, yang dimaksud maka ucapkanlah sebagaimana apa yang diucapkan oleh muadzin di sini, yang disebut atau yang dimaksud mengucapkan di sini adalah sirra, pelan. Tidak keras. Jadi kalau muadzinnya keras bahkan dengan suara yang sangat keras, ya, tidak kemudian diikuti dengan suara yang keras juga, tidak. Tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti', beliau menyatakan yusannu li sami'ihi mutabi'atuhu sirra, disunnahkan bagi yang mendengarnya untuk mengikutinya sirra, yakni dengan pelan atau perlahan. Barakallahu fikum, kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa hadza huwa sahih, dan ini cara yang benar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lalu mana yang rajih dari dua hukum menjawab azan tadi? Apakah wajib ataukah mustahab? Ya, wallahu alam bisawab. Ya. Terkait mana yang rajih dari dua pendapat itu, tetapi yang terpenting bagi kita, yang terpenting bagi kita, kita mengamalkan sunnah ini. Ya. Kita mengamalkan sunnah ini yang pertama karena memang perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya apa yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, ketika seorang itu melakukannya atau mengamalkannya, di balik itu terdapat kemaslahatan yang besar. Yang kedua, melihat fadhail, melihat akan keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dia akan masuk ke dalam jannah, juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya atas izin Allah azza wajalla. Maka dari itu, siapa saja yang lupa untuk menjawab azan, maka kita ingatkan untuk dia menjawab azan. Ya. Ketika diingatkan seorang yang lupa ini, tentunya dia harus berterima kasih. Ada yang mengingatkan dia untuk meraih kemuliaan dan meraih keutamaan dari apa yang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kemudian tersinggung, ya, menganggap orang yang mengingatkan ini adalah orang yang turut campur dalam urusannya, atau yang lebih parah, dia sudah tidak menyatakan, ya, membalas dengan kebaikannya, mengucapkan jazakallah khair, tapi diolok-olok dengan perkataan-perkataan yang memalukan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu tentunya ini juga pendidikan buat keluarga kita, khususnya untuk pendidikan anak-anak kita yang masih kecil, yang ada di madrasah, ya, ataukah di TA, untuk mengingatkan mereka ketika mereka lupa menjawab azan, ya, membiasakan mereka untuk menjawab azan. Dan ini tentunya tidak bisa hanya sekali seorang mengingatkan mereka. Pendidikan terhadap anak-anak itu harus berulang kali, karena dunia mereka adalah bermain. Bagi mereka bermain, dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun, bisa dijadikan tempat bermain oleh mereka. Maka para orang tua tentunya yang mengarahkan mereka, membiasakan mereka untuk menyempatkan kesempatan-kesempatan mereka dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini tidak bukan hal yang sia-sia, kaum muslimin. Ini adalah tarbiyah. Ya. Sering mengingatkan mereka, tidak membiarkan mereka berkeliaran. Biasanya kalau kita ajak anak-anak kita di masjid, ya, biasanya orang tua sibuk dengan sendirinya, ketemu temannya, ketemu rekannya, atau ketemu rekan kerjanya dan yang lainnya. Dia ngobrol sendiri, anaknya dibiarkan. Ketika saatnya azan, anak dibiarkan berlari sana, berlari sini, tidak kemudian dipanggil untuk duduk di sampingnya, ya, untuk menjawab azan, berzikir kepada Allah. Setelah itu dia melakukan sholat sunnah, tapi dibiarkan. Maka yang seperti ini bukan tarbiyah. Andai kata kita bisa menerapkan tadi, ya, mengarahkan putra dan putra-putra kita tadi ketika di masjid menjawab azan, untuk setelah azan sholat sunnah, habis sholat sunnah berdoa. Jika ini dilakukan oleh semua pihak, maka at-tarbiyah akan terasa ringan. Barakallahu fikum. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, jika kita melihat ajr yang disediakan atau yang disiapkan bagi mereka yang menjawab azan, maka tentunya hendaknya kita lebih berupaya, ya, berupaya untuk mendapatkannya. Sehingga mana rajih, apakah mustahab ataukah wajib? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kewajiban kita adalah mengamalkannya. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan permasalahan bagaimana cara menjawab azan. Telah kita ketahui dari hadis yang telah lalu bahwa menjawab azan adalah dengan mengucapkan semisal ucapan muadzin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah semisal ucapan muadzin. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan mendefinisikan yang dimaksud apa? Mengucapkan semisal yang diucapkan muadzin. Berbeda mereka dalam memahami ini. Yang pertama, dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Apabila kalian mendengar suara panggilan azan, ucapkanlah semisal apa yang diucapkan oleh muadzin. Seperti ini kalimatnya. Artinya di sini, makna dari ucapan ini adalah dari awal sampai akhir azan. Ya. Maka secara sempurna seorang menjawab atau mengucapkan sebagaimana ucapan muadzin. Walaupun muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah, tetap dijawab apa? Hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah. Kenapa? Karena Nabi SAW menyatakan mengucapkannya seperti ucapan muadzin. Ini pendapat, ya. Sekali lagi, ini sebagian pendapat ulama tadi dalam memahami ucapkanlah semisal ucapan muadzin. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, pendapat yang kedua, kaifiyah ijabatul adzan, kaifiyah menjawab adzan di sini. Pendapat yang kedua, hadzal hadits amun makhsus. Ya, bahasanya hadits ini adalah hadits yang umum, tapi ada hadits yang mengkhususkan kaifiyahnya. Ya. Apa hadits yang mengkhususkan? Yaitu hadits Umar bin Khattab dan juga hadits Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhuma atau yang lainnya, hadits yang lainnya. Apa hadis yang mengkhususkan dalam mengucapkan atau menjawab adzan ada kalimat yang berbeda, yaitu ketika hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah. Indal hayya 'alataini maka ucapkan apa? La haula wala quwwata illa billah. Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama, baik itu dari kalangan Syafi'iyah ataupun dari kalangan Hanafiyah. Barakallahu fikum. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga adalah menjamak antar keduanya. Jadi menjamak pendapat yang pertama dan menjamak pendapat yang kedua. Yakni diucapkan dua-duanya. Bagaimana caranya? Yakni ketika seorang mendengar suara adzan, ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka kita mengucapkan hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi digandeng. Ya. Sehingga hadis yang mengatakan ucapkanlah semisal ucapan muadzin itu juga diamalkan. Ya. Ya namanya muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, ya kita harus jawab sebagaimana diucapkan muadzin, sebagaimana kata Nabi dalam hadis. Sehingga ketika muadzin berkumandang hayya 'alas shalah atau mengumandangkan hayya 'alas shalah, kita jawab hayya 'alas shalah wala haula wala quwwata illa billah. Demikian. Ini pendapat yang ketiga. Barakallahu fikum. Adapun pendapat yang keempat, ya. Pendapat yang keempat tentunya menjamak dari tiga pendapat yang tadi. Ya, bagaimana menjamak tiga pendapat yang tadi? Ya, sudah pendapat yang ini diamalkan, ya. Pendapat yang pertama diamalkan, pendapat yang kedua diamalkan, pendapat yang ketiga diamalkan. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga di sini dia keluar dari khilaf tadi, ya. Dan ini adalah pendapat Ibnu Hazm dan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab As-Samarul Mustatab. Ya. Tentunya kita para talabatul ilmi ketika pendapat para ulama itu memang berdasarkan dalil, ya, dan juga beberapa ulama juga menguatkannya, baik itu pendapat pertama, kedua, maka dalam rangka untuk menjaga ilmu kita, maka kita amalkan sebagaimana apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Idza sami'tumun nida," apabila kalian mendengar panggilan adzan, di sini ternyata ada beberapa keadaan. Ya. Ada beberapa keadaan yang pernah mungkin didapati oleh salah seorang di antara kita atau sebagian dari kita. Misalnya ada seorang mendengar muadzin adzan. Ada seseorang mendengar muadzin adzan, akan tetapi dia tidak lihat muadzinnya. Dia tidak melihat muadzinnya. Orang yang adzannya mana? Enggak kelihatan. Tapi kita mendengar. Apakah yang seperti ini disyariatkan untuk menjawabnya? Ya. Misal kita di masjid, kita dengar suara adzan. Tapi muadzinnya enggak ada. Ada tempat khusus ternyata untuk adzan itu. Ya. Maka pertanyaannya, yang seperti ini apakah boleh kita yang seperti ini bagaimana? Apakah kita menjawabnya ataukah tidak? Ya. Disyariatkan menjawab adzan ataukah tidak? Maka jawabannya disyariatkan. Kenapa? Dikarenakan Nabi SAW mengatakan, apabila kalian mendengar panggilan, ya. Paham ya? Karena di sini disebutkan apabila kalian mendengar adzan, suara adzan. Tidak disebutkan apabila kalian melihat muadzin, tidak. Sehingga cukup dengan mendengar tanpa melihat, itu sudah disyariatkan untuk menjawab adzan. Yang kedua, kita lihat muadzinnya, ya. Dari kejauhan kita melihat ini muadzin sedang adzan itu, ya. Akan tetapi kita tidak mendengar suaranya. Kita tidak mendengar suaranya. Kita melihat ini muadzin, ya, posisinya adzan, tapi kita tidak mendengar suaranya. Apakah disyariatkan untuk menjawab adzan? Maka jawabannya apa? Tidak disyariatkan. Jawabannya tidak disyariatkan. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, apabila kalian mendengar. Jadi walaupun melihat muadzinnya, tapi ketika itu dia tidak bisa mendengar adzan tersebut, maka tidak disyariatkan menjawab adzan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dulu waktu kami belajar dulu, ada pertanyaan dari para santri, ya. Jika misalnya kami mendengar adzan dari kaset, ya. Nah, apabila apa? Ada seorang mendengar adzan dari kaset, apakah kita disyariatkan untuk menjawabnya? Nah, maka tidak disyariatkan. Jawabannya apa? Tidak disyariatkan untuk menjawabnya. Ternyata ada di sebagian masjid adzannya itu dengan apa? Dengan suara kaset rekaman. Nah, barakallahu fikum. Maka yang seperti ini tidak selayaknya dan tidak seharusnya. Tapi ketika itu keluar adzan tersebut di masjid, maka kita menjawabnya. Barakallahu fikum. Kemudian ketika seorang mungkin dalam kesempatan waktu itu bermajelis, ya, bermajelis misalnya sedang taklim, terdengar azan di masjid tetangga misalnya, ya, mendengar azan di masjid tetangga, apakah kita menjawabnya, ya, ataukah nggak wajib bagi kita atau tidak disyariatkan bagi kita untuk menjawabnya? Maka jawabannya kita menjawabnya. Nah, akan tetapi ketika dalam waktu dekat masjid kita yang kita tempati untuk ta'lim itu kemudian berkumandang azan, ya, maka kita menjawab masjid yang kita tempati untuk ta'lim ini, ya, masjid tetangga, kita tidak menjawabnya agar tidak apa? Agar tidak mengganggu pelajarannya. Nah, berbeda halnya ketika kita misalnya ta'lim di salah satu rumah, kemudian kita sholatnya nanti di masjid itu. Ya, kadang-kadang ada di salah satu daerah, ta'limnya di salah satu rumah ikhwah. Ya, karena tidak bisa masuk atau dikasih kesempatan masuk masjid. Ta'lim di tempat ikhwah, tapi sholatnya di masjid itu. Ketika masjid berkumandang azan, ya, maka boleh bagi dia untuk menjawab azan masjid tersebut. Wallahu alam bisawab. Naam. Bagaimana ketika kita mendengar azan, azan untuk sholat dari misalnya siaran televisi? Ya. Ketika kita berjalan atau mungkin ketika kita sedang ada di toko, ternyata di situ ada siaran televisi yang mengumandangkan azan. Apakah kita menjawabnya? Naam. Jawabannya kita menjawabnya. Ya. Selama itu adalah azan yang dikumandangkan oleh seorang insan, ya, kemudian disalurkan suara azan itu melalui televisi. Nah, misalnya ada masjid jami, ya, kemudian masjid jami ini disiarkan di radio atau televisi. Nah, dan kita mendengar suara azan itu dari masjid tersebut, maka kita jawab. Nah, barakallahu fikum. Apakah boleh azan dengan duduk? Ya. Apakah boleh azan dengan duduk? Jawabannya boleh, karena sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma azan di atas tunggangannya, ya. Azan di atas tunggangannya. Naam. Di atas ontanya dalam keadaan dia duduk. Barakallahu fikum. Adapun hadis yang menyatakan barang siapa yang azan maka wajib baginya untuk berdiri, maka hadis ini tidak sahih. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji di malam hari ini. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.